إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita melanjutkan kajian kita قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. Kita masuk ke adab talibul hadis. Kemarin sudah kita sebutkan tentang adabul muhaddis, adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang ahli hadis. Sekarang ya, adab-adab yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu hadis. Berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Adab Fiddin, yaktubul masyhur wala yaktubul gharib wala yaktubul manakir wa yaktubu anis siqat. Hendaknya dia menulis ya hadis-hadis yang masyhur. Jangan menulis hadis-hadis yang aneh. Ya, terkadang banyak sekali berseliweran ya hadis-hadis yang aneh. Yang ternyata kalau kita rujuk kepada kitab-kitab para ulama, kita tidak mendapatkan hadis tersebut. Wala yaktubul manakir, dan juga jangan menulis hadis-hadis yang mungkar. Ya, dan hendaklah ia menulis dari para perawi yang thiqah, yang bisa terpercaya. Wala yaglibuhu syuhratul hadis ala qarinihi wala yashghaluhu talabu an muru'atihi wa salatihi. Dan kata beliau, jangan sampai ketika kita sudah menemukan suatu hadis yang masyhur, ya kemasyhuran hadis itu menjadikan kita ini lalai untuk mencari apa jalan-jalan hadis tersebut. Karena terkadang suatu hadis bisa saja masyhur, ya terkenal, tapi ternyata hadis tersebut ya secara sanad lemah. Ya, bisa saja hadis tersebut masyhur ya di lisan manusia, tapi ternyata hadis itu bisa saja palsu ataupun yang lainnya. Dan janganlah menuntut ilmu hadis itu ya menyibukkan atau mencegah dia dari menjaga adab-adab, demikian pula ibadahnya. Ya, justru kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sambil kita amalkan. Ya, kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya sambil kita ya memperbaiki amal ibadah kita. Ya jitanibul ghibah, jauhi ghibah. Ya seringkali terkadang para penuntut ilmu ya ketika berkumpul ya mereka disibukkan dengan membicarakan aib-aib manusia. Dan seperti ini akal Islam azani Allah wa yakum adalah merupakan aib bagi seorang penuntut ilmu. Ya apalagi ghibah, telah kita ketahui bagaimana besarnya dosa ghibah itu. Boyun situlis sama, dan halaklah penuntut ilmu hadis itu diam ya ketika mendengarkan penjelasan ataupun ya ilmu yang disampaikan oleh syaikh. Ini ikhwatul Islam, adab yang harus diperhatikan ini, kita diam ya memperhatikan baik-baik. Terkadang ustadz apa namanya, syekhnya sedang menyampaikan ilmu, murid pun juga sibuk ngobrol. Ya ketika seorang ustadz misalnya menjelaskan pelajaran, ya apa yang terjadi, murid ya tidak apa memperhatikan, bahkan di antara mereka ada yang tidur. Ini jelas ya bertentangan dengan adab. Wa yalzam as-samt baina yaday muhaddithihi, dan hendaklah ia memelihara sikap diam ini di hadapan ya gurunya muhaddis. Wa yukthir at-talaffuz 'inda islahi nuskhatihi, dan berusaha terus memperbanyak apa namanya memperbaiki naskahnya. Ya diperiksa ya, jangan sampai tulisannya itu ada yang salah. Ya tulisannya itu ya terkadang mungkin salah dengar atau gimana ya. Maka dahulu para ahli hadis, ya ketika siang hari mereka biasanya mendengar hadis dari syekhnya. Kemudian di malam hari, ya mereka, ya apa namanya, memuqabalah, istilahnya itu membetul-betulkan kesalahan-kesalahan yang ada pada tulisan mereka. Wala yaqulu sami'tu wa huwa ma sami'a. Jangan ia berkata aku mendengar sementara ia tidak mendengar langsung, sebab ini termasuk kedustaan. Wala yansyuruhu li talabil 'ulu fa yaktub min ghairi thiqah. Dan juga jangan ya mencari ilmu hadis dan menyebarkan hadis karena untuk mencari ketenaran. Ya, biar si fulan disebut Masya Allah hadisnya banyak, pengetahuannya banyak, ternyata dia menulis dari setiap orang, tidak peduli apakah perawi itu thiqah atau tidak. Wa yalzam ahli al-ma'rifati bil hadis min ahli ad-din. Dan hendaklah yang dia ambil adalah orang-orang yang mempunyai agama, ketakwaan, kesolehan. Ya, adapun ya seorang guru yang jelek akhlaknya, ya, dan dangkal ilmunya, apalagi demikian pula ringan agamanya, maka ya akhul Islam, ya kita jangan mengambil dari orang-orang seperti itu, karena Rasulullah SAW melarang kita. Ya, wala yaktub amman la ya'rif al-hadith minas salihin. Dan jangan menulis dari orang yang tidak tahu hadis dari orang-orang yang saleh. Ini barangkali ada orang saleh ya, Masya Allah. Ya begitu semangatnya menyampaikan hadis. Ya, tapi dia tidak tahu hadis itu sahih atau dhaif. Ya sering kita lihat ya dari orang-orang yang begitu girohnya kuat, ya semangat. Ya pergi misalnya ke masjid sana 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari. Ya. Menyampaikan hadis-hadis yang dia sendiri tidak faham apakah hadisnya sahih atau dhaif. Ya, maka kata para ulama, jangan menulis ya dari orang seperti itu. Sebab ya kalau kita tulis hadis dari orang-orang seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Tercampur padanya hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Akhirnya apa yang terjadi? Kita termasuk orang yang berdosa atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ma yaftaqiru ilahin muhaddis. Apa yang dibutuhkan oleh seorang ahli hadis? Seorang muhaddis adalah ya ahli hadis. Apa sih yang harus dibutuhkan? Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mimma yaftaqiru ilaihi min anwa'il ulum sahibi hadhihi as-sina'. Yang sangat dibutuhkan ya, ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan oleh sahibu hadis sina'ah, pemilik atau namanya para ahli hadis ya, yaitu ma'rifatul fiqh. Yang pertama, betul-betul faham fikih, faqih dia ya, karena terkadang seorang muhadis yang tidak faqih, barangkali dia tidak faham kalau ternyata yang dia bawakan hadisnya tersebut ya tidak sesuai atau berubah maknanya atau yang lainnya, maka butuh kepada kefaqihan. Wal usul lain, demikian pula pokok-pokok ilmu agama seperti usul fikih ya, demikian pula ilmu-ilmu yang bersifat pokok ya, usul fikih, demikian pula kaidah fikih dan yang lainnya, sehingga dia betul-betul memahami mana yang berbentuk perintah, mana yang berbentuk larangan, mana yang mempunyai makna wajib, mana yang mempunyai makna sunnah, ya, mana yang berbentuk umum, mana berbentuk khusus, mana yang berbentuk mutlak, mana yang berbentuk muqayyad, mana yang mujmal, mana yang mubayyan, dan yang lainnya dari pembahasan ilmu usul fiqh. Wal Arabiyah, dan menguasai bahasa Arab. Ya, mungkinkah seorang ahli hadis tidak bisa bahasa Arab? Ya, tidak mungkin. Ya, kalau ada orang mengaku-ngaku saya sebagai ahli hadis, ternyata dia tidak bisa bahasa Arab, abadan ini orang bukan muhaddis. Sebab ya akhal Islam, ya, untuk mencari ataupun kitab-kitab ulama hadis rata-rata itu berbahasa Arab. Maka orang yang lemah ya pemahamannya terhadap bahasa Arab, otomatis ia pun akan lemah ya terhadap ilmu-ilmu hadis tersebut. Wa asma'ur rijal, juga dia harus menguasai dan banyak mengetahui nama-nama perawi. Ya. Dan tentunya ini tidak mungkin kecuali dengan sering kita membaca sejarah para perawi. Ya, siapa itu? Ya, misalnya ya, Hammad bin Salamah. Siapa Hammad bin Zaid? Ya. Demikian pula siapa itu Imam Malik, apalagi itu masyhur. Siapa itu Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan yang lainnya. Wa daqa'iq ilmi al-asanid, demikian pula ilmu sanad. Itu pun harus dia fahami betul. Ya, bagaimana mencari sanad? Bagaimana mentakhrijnya? Ya, bagaimana menilai sebuah sanad, apakah sanad itu sahih atau dhaif? Bagaimana menilai seorang perawi hadis, apakah thiqah atau tidak? Itu harus dikuasai oleh seorang ahli hadis. Wa tarikh, demikian pula ia menguasai sejarah. Ya. Wa mu'asyarati ahli hadis sun'ah wa mubahatsatihim, dan selalu bergaul dengan para muhaddits lain dan mengadakan pembahasan bersama mereka. Sebagaimana sering kali ya Imam Bukhari misalnya bertemu dengan Imam Tirmidzi. Ya, kalau mereka bertemu maka mereka saling murojaah ya hafalan hadis-hadis mereka dengan cara apa? Menyebutkan ujung-ujung hadis. Ya, misalnya Imam Bukhari berkata hadis tentang ini. Maka Imam Tirmidzi segera membawakan sanadnya, haddatsana ya qala Rasulullah, kemudian saling bergantian. Subhanallah. Ma husnil fikri wa nabahati dhihni wa mudawamatil ishtighali, disertai dengan pemikiran yang jernih ya dan pandangan yang tajam dan selalu disibukkan dengan memikirkan ilmu ya, sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam, kesungguhan dia adalah untuk mencari ilmu, kesungguhan dia adalah untuk apa namanya memperhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab orang yang pikirannya bercabang ya, terkadang sulit sekali dia untuk menguasai hadis atau suatu ilmu itu. Kenapa? Karena pikirannya sudah bercabang. Ya, seperti di Indonesia ini, subhanallah. Ya. Terkadang seorang ustadz dia harus mencari nafkah, harus mengurus keluarga, ya, belum lagi harus mengurus umat, belum lagi untuk persiapan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena pikiran bercabang ke sana kemari, ya. Terkadang subhanallah, apa namanya, untuk menguasai suatu ilmu ya lumayan sulit. Kenapa? Karena untuk menguasai sebuah ilmu membutuhkan kepada apa namanya kejernihan pikiran dan pemfokusan yang luar biasa ya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini akhwal Islam a'azzani Allah wa iyyakum adalah perkara-perkara yang sangat di apa namanya dibutuhkan oleh seorang muhaddis di dalam ya pengetahuannya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini saja untuk pembahasan qaidut tahdits. Sekarang kita masuk kepada pembacaan kitab silsilah al-hadits ad-dha'ifah wal-mawdhu'ah. Kita masuk ke hadis yang ke-15. Yaitu asyam kinanati faman aradaha bisu ramaituhu bisahmin minha. Negeri Syam adalah ya kantong panahku. Siapa yang menginginkan keburukan terhadap negeri Syam, maka aku akan lempar ia dengan panah-panah darinya. Syekh Al-Albani berkata, la aslalahu fil marfu. Tidak ada asalnya. Ini secara marfu. Barangkali ini termasuk Israiliyat ya. Di mana Al-Hafidz Abdul Hasan Ar-Rab'i mengeluarkan dalam Fadailus Syam dari Aun bin Abdullah bin Utbah, ia berkata, qara'tu fima anzalallahu azza wa jalla ala ba'dil anbiya anna Allah ta'ala yaqul asyam kinanati fa idza ghadibtu ala qaumin ramaitu minha bisahmin. Ya, kata Aun, aku membaca dalam apa-apa yang Allah turunkan kepada sebagian para nabi terdahulu bahwa Allah berfirman, negeri Syam adalah kantung ya panahku, apabila aku murka kepada suatu kaum aku akan lempar ia darinya. Namun di dalam sanadnya ada Al-Mas'udi yang namanya Abdurrahman bin Abdullah dia lemah, ya, mukhtalit. Demikian pula perawi-perawi lain yang tidak ditemukan padanya biografinya. Ya, dan tampak sekali di sini bahwa itu adalah Israiliyat dan bukan sama sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-16. Sinfani min ummati idza salaha salahan nas, al-umara wal fuqaha. Fi riwayatin al-ulama. Ada dua kelompok dari umatku, apabila keduanya baik maka orang-orang akan baik. Apa itu? Yaitu ya para umara dan para ulama. Syekh Al-Albani berkata hadis ini palsu. Lafaz hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Tamam dalam Al-Fawaid, demikian pula Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Demikian pula Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm, dari jalan Muhammad bin Ziyad Al-Yashkuri, dari Maimun bin Mihran, dari Ibn Abbas secara marfu. Di dalam sanadnya ada Muhammad bin Ziyad. Imam Ahmad berkata tentang Muhammad bin Ziyad ini, kadzab, ya, tukang berdusta. Yadhu'ul hadis. Demikian pula Ibnu Ma'in Ad-Darqutni pun, ya, keduanya menilai bahwa Muhammad bin Ziyad ini tukang pemalsu hadis. Demikian pula Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Maka lafaz hadis ini dengan mengatakan dua, kalau ada orang berkata Rasulullah SAW bersabda dua kelompok dari umatku apabila keduanya baik maka orang-orang akan makan baik, itu para pemimpin dan para fuqaha dalam satu riwayat al-ulama, maka kita katakan lafaz itu palsu. Ya. Walaupun memang secara makna betul, kalau para pemimpin, para umara baik, para fuqaha dan para ulama yang juga luar biasa, maka Allah yang terjadi adalah ya kebaikan terhadap negeri itu. Ya, namun kita tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan membawakan hadis-hadis seperti ini. Hadis yang ke-17. Man adnaba wa huwa yadhhak dakhala an-nar wa huwa yabki. Siapa yang berbuat dosa dalam keadaan sambil tertawa, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, maka ia akan masuk neraka sambil menangis. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu, palsu. Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dari jalan Umar bin Ayyub, haddatsana Ibrahim At-Turjuman, haddatsana Muhammad bin Ziyad Al-Yashkuri. Rupanya di dalam sanadnya kembali ada Muhammad bin Ziyad Al-Yashkuri, ya, yang telah kita sebutkan terjemahnya tadi. Ya. Di mana ia dianggap ya pemalsu hadis atau tukang memalsukan hadis. Ya, demikian pula di dalamnya ada Umar bin Ayyub, di mana Adz-Dzahabi berkata jarrahahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban menganggapnya majruh, ya, sebagai perawi yang tertolak. Hadis yang ke-18 yaitu hadis ittakhidhu al-hamam al-maqasis fa innaha tulhil jin an sibyanikum, peliharalah burung merpati al-maqasis karena ia melalaikan jin dari anak-anak kalian. Hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Ibn Adi dalam Al-Kamilnya, demikian pula Al-Khatib dan Ibn Asakir, ia kembali dari jalan Muhammad bin Ziyad. Dan sudah kita ketahui bagaimana ya kedudukan Muhammad bin Ziyad yang dinilai oleh Imam Ahmad, Ibn Ma'in, ya Abu Zur'ah, bahwa dia ini adalah kadzab wadda', ya, tukang memasukkan hadis, ya. Hadis yang ke-19, zayyinu majalisa nisaikum bil migzal. Hiasilah majlis-majlis wanita kalian dengan migzal. Migzal itu sejenis syair-syair yang berisi tentang sesuatu yang berhubungan dengan wanita. Ya. Kata beliau maudhu. Hadis ini palsu, dikeluarkan oleh Ibnu Adi. Al-Khatib juga ya dari yang tadi Muhammad bin Ziyad Al-Yashkuri. Ya, ternyata di dalam sanadnya juga sama. Ya. Ada Muhammad bin Ziyad Al-Yashkuri, dia pun juga penyebab hadis ini menjadi palsu. Hadis yang ke-20, zayyinu mawaidakum bil baqli fa innahu matradatun lisyaitani ma'at tasmiyah. Hiasilah ya meja makan kalian dengan bakal, sejenis sayur-sayuran, ya bakal ini, itu apa, kayak lobak gitu ya. Karena ia mengusir setan bila disertai dengan membaca bismillah. Kata Syekh Al-Albani, maudhu, hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Nasr Ad-Dimashqi dalam Al-Fawaid, demikian pula Ibn Hibban dalam Ad-Du'afa wal-Matruqin, demikian pula dikeluarkan Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan, dari jalan Al-Ala bin Maslamah, dari Ismail bin Maghra Al-Karmani, dari Ibn Ayyash, dari Burd, dari Makhur, dari Abu Umama secara marfu'. Penyakit sanad ini adalah Al-Ala bin Maslamah. Ya. Berkata Al-Azdi, la tahillu riwayatu anhu, tidak halal meriwayatkan darinya. Berkata Ibn Tahir, kana yadha'ul hadis, dia suka memalsukan hadis. Berkata Ibn Hibban, yarwil mawdu'at anis siqat, dia suka meriwayatkan hadis-hadis yang palsu dari perawi-perawi yang siqat. Ya. Kemudian hadis yang ke-21. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali, cukuplah dari pertanyaanku pengetahuan dia tentang keadaanku. Ya, kata Syekh Al-Albani, hadis ini tidak ada asalnya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan ini dari perkataan Nabi Ibrahim, dan ini termasuk Israiliyat dan tidak ada asalnya secara marfu. Dan Al-Baghawi menyebutkan hadis ini juga di dalam tafsir surat Al-Anbiya sambil mengisyaratkan kepada kadhaifannya, di mana Al-Baghawi berkata, ruwiya an Ka'ab al-Ahbar anna Ibrahim alaihi salatu wassalam lamma ramau bihi fil manjanik ilan nar istaqbalahu Jibril faqala ya Jibril alaka haja qala ama ilaika fala faqala Jibril fasal rabbak faqala Ibrahim hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya, bahwa Nabi Ibrahim ketika hendak dilemparkan ke dalam api, Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Lalu berkata, Ibrahim, apakah engkau punya kebutuhan? Iya. Maka Nabi Ibrahim berkata, adapun kepada kamu, saya tidak butuh. Kata Malaikat Jibril, kalau begitu, mintalah kepada Rabbmu. Maka Nabi Ibrahim berkata, cukuplah. Ya, permintaanku bahwa Allah tahu tentang keadaanku ini. Ya, hadis ini tidak ada asalnya, dan hadis ini apa namanya termasuk hadis-hadis Israiliyat. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah hadis yang ke-21. Dan insyaallah kita lanjutkan pembacaan hadis silsilah hadis as-sahihah wal dhaifah ini pada pertemuan yang akan datang. Naam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan Ustaz Badru berkenaan dengan adab penuntut ilmu hadis, dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya perihal pembahasan kita siang ini di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan di 0819896543. Kita berikan kesempatan untuk satu penelpon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Silakan, assalamualaikum. Baik, saya memberikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Dan sebelumnya kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beberapa pertanyaan sama berkaitan dengan istilah Israiliyat yang tadi disebutkan di awal kajian. Apa makna dari istilah tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. Hadis Israiliyat adalah hadis atau ya hikayat-hikayat dan cerita-cerita yang diambil dari ahli kitab. Dan meriwayatkan Israiliyat itu diperbolehkan, ya. Karena Rasulullah SAW dah hadithu an Bani Israel wal haraj. Silakan kalian menceritakan dari Bani Israel dan tidak apa-apa. Namun sikap kita terhadap Israiliyat adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tusaddiquhu wa la tukadzibu. Ya, jangan kamu benarkan dan jangan kamu dustakan. Dan para ulama ya menyebutkan bahwa kabar-kabar Israiliyat ini ada tiga keadaan, ya. Ada yang memang didustakan oleh Al-Quran, maka wajib kita dustakan. Ada juga yang dibenarkan oleh Al-Quran, ya, maka wajib kita benarkan. Ya, dan ada yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan, maka menggantung demikian. Nah. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan untuk santap telepon. Ada pendengar kita di Tanjung Priok. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu, Pak Ustaz, saya pernah menanyakan masalah zakat mal. Alhamdulillah, saya sudah memahaminya. Tapi masih ada, saya masih mempunyai sedikit masalah teknis, Pak Ustaz, mengenai zakat mal yang akan saya bayarkan. Pertanyaannya begini, Pak Ustaz. Misalkan keuntungan saya tiap bulan 10 juta begitu. Kemudian setiap bulannya saya tabungkan, ada yang saya tabungkan dari 10 juta itu. Tapi dari 10 juta itu lebih banyak yang saya putarkan lagi. Keuntungan itu misalkan 3 juta saya untuk ditabungkan, 7 jutanya saya putarkan menjadi barang lagi begitu. Dan saya tabungan saya ini sudah mencapai nisab dan haulnya begitu. Dan insya Allah akan saya bayarkan di tahun ini karena memang setiap Ramadan biasanya saya bayarkan zakat mal itu. Cuma begini pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Karena saya takut apa yang saya bayarkan nanti ini kurang begitu. Karena sebetulnya keuntungan saya misalkan 10 juta. Kalau saya bayarkan sebagiannya berarti kan bukan semua keuntungan saya yang saya bayarin begitu Pak Ustaz. Saya takut juga karena saya takut disebut sebagai penjemui harta begitu. Karena saya takut mempertanggungjawabannya nanti karena tidak semua zakat saya yang dikeluarkan begitu keuntungan saya begitu. Kira-kira menurut Ustaz bagusnya seperti apa untuk masalah saya ini? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak. Pertama bahwa ya, kalau kita menabung dari keuntungan-keuntungan bisnis kita kemudian telah sampai nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan sejumlah 2,5%. Ya, yang kedua yaitu permasalahan yang berhubungan dengan zakat urudut tijarah, yaitu zakat barang dagangan. Apakah zakat barang dagangan itu harus dikeluarkan atau tidak? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah ini dan sudah kita pernah sebutkan ya tentang masalah ini bahwa saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa zakat barang dagangan itu tidak ada. Ya, walaupun demikian jumhur ulama berpendapat bahwa zakat barang dagangan itu adalah hukumnya wajib. Ya. Maka kalau atas pendapat jumhur yang mewajibkan zakat barang dagangan, maka ya keuntungan yang Anda putarkan lagi berupa barang dagangan lagi itu tetap terhitung ya sebagai apa? Yang harus dikeluarkan padanya zakat. Maka barang-barang dagangan itu harus Anda hitung semuanya. Ya, kemudian sudahkah sesuai dengan nisab emas, kemudian ditunggu haulnya, lalu kemudian dikeluarkan padanya zakat. Ini atas pendapat jumhur. Jazakallah khair. Dan demikian Bapak yang bertanya mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan kembali. Ada pendengar kita Ummu Latifah di Jakarta. Silakan Ummu. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya tanyakan, benarkah dari 8 asnaf yang perlu mendapatkan zakat itu antara lain adalah orang yang sedang berhutang, kesulitan membayar hutang Ustaz. Kemudian yang kedua, apabila suami kita sudah meninggal, terus zakat malnya itu perlu dikeluarkan juga atau bagaimana Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Silakan. Iya, iya. Orang yang terlilit hutang ada di dalam termasuk 8 asnaf yang Allah Subhanahu sebutkan di dalam surat At-Taubah, wal gharimin dan orang-orang yang terlilit hutang. Maka orang-orang yang terlilit hutang ini termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Adapun harta suami yang sudah meninggal, maka itu menjadi hak milik ahli warisnya. Maka ahli warislah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau memang ternyata ahli waris mendapatkan ya warisan dari apa namanya suami sebagai seorang istri mendapatkan warisan dari suami dan ternyata hartanya cukup banyak ya, kemudian ditunggu sampai tahun depan ternyata juga tidak berkurang dari nisab, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan yang ketiga untuk pendengar kita, ada Ibu Rini di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ini lain dari ini Pak, di luar tema. Saya hanya ingin ini Pak menanyakan mengenai salat duha. Di sini saya baca ada hadis Nabi Muhammad SAW yang direwayatkan oleh Anas itu barang siapa yang melaksanakan salat duha, membaca pada rakaat yang pertama surat Fatihah dan ayat kursi 10 kali, serta pada rakaat yang kedua sesudah Fatihah membaca surat Ikhlas 10 kali, pasti ia mendapat keriduan yang terbesar dari Allah. Bagaimana itu hadisnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Allah. Tafadhal, Ustaz. Iya, hadis itu. Iya. Seingat saya bukan tidak termasuk hadis yang sahih. Ia masuk dalam golongan hadis-hadis imma dhaif atau palsu. Namun saya lupa ya. Nanti insyaallah akan saya cari kembali, namun seingat saya demikian. Nah. Jazakallah khair, Ustaz. Kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan larangan salat bagi seorang laki-laki yang menggunakan celana atau sarung di bawah mata kaki, dan benarkah salat dengan keadaan seperti itu salatnya tidak sah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khair. Memang ada sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW sabda, la yaqbalullahu salatal musbil izarahu. Allah tidak menerima salat yang apa namanya, orang yang memakai kain yang melebihi mata kaki. Akan tetapi hadis itu dhaif, ya, termasuk hadis yang mungkar. Akan tetapi ada riwayat-riwayat lain yang mengancam apa namanya, orang yang memakai kain melebihi mata kaki. Di antaranya hadis Nabi SAW yang dikutukan Muslim, salasatun la yanzurullahu ilaihi yawm al-qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim wala yukal salasatun la yukallimullahu yawm al-qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak juga akan dilihat oleh Allah, dan bagi mereka, dan tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa di antaranya? Kata Rasulullah, al-musbil izarahu, itu orang yang memakai kain melebihi mata kaki. Ya, ini hadis diriwayatkan Muslim. Ya, adapun hadis yang menyebutkan bahwa orang yang musbil salatnya tidak sah, maka hadis itu tidak sah. Sehingga yang rajih bahwa salat yang musbil sah salatnya, tapi ia telah berbuat dosa besar. Baik, jazakallahu khair. Terus jawabannya kita angkat kembali dari pesan singkat. Ada pendengar kita yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi. Seringkali ketika mendengar kisah Nabi Muhammad SAW melihat kondisi penghuni neraka dan surga pada saat tertentu, yang ingin saya tanyakan, bukankah seorang manusia setelah meninggal akan berada di dalam kubur dari manusia terdahulu sampai masa yang akan datang? Sebelum hari kiamat mereka belum dihisab. Berarti yang Rasulullah maksudkan ketika melihat keadaan seorang manusia di neraka atau di surga, itu siapa, Ustaz? Jazakallahu khair. Yang jelas, ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk ya menyiksa orang-orang yang ada dalam kubur itu, ya, dimasukkan ke dalam api neraka, dan Rasulullah melihatnya. Karena alam kubur adalah alam arwah. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang hubungan roh dengan badan, beliau mengatakan bahwa hubungan roh dengan badan itu ada empat fase. Yang pertama, fase janin. Ini hubungan antara roh dengan badan sangat lemah sekali. Yang kedua, fase dunia, ketika telah keluar dari kandungan ibu, maka lebih banyak dominan ya apa badan daripada roh. Yang kedua yaitu fase alam kubur. Maka ini adalah fase yang lebih dominan padanya ruh daripada badan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mampu mengazab ruh itu dan dimasukkan ke dalam api neraka sebagai azab kubur. Ya. Karena itu adalah merupakan alam barzakh, dan bisa saja Allah memperlihatkan hal itu kepada Rasul, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Naam. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, dari Afif di Bandung, apakah hadis yang tidak sahih, misalnya hadis hasan, adalah sabda Rasulullah juga? Jazakallahu khair. Hadis yang tidak sahih atau hadis hasan, sebetulnya hadis hasan itu adalah merupakan ya bagian dari hadis-hadis yang sah. Ya, namun derajat perawinya tidak sekuat perawi hadis sahih. Biasanya para ulama, ya, ketika menilai seorang perawi yang derajatnya hadisnya hasan, mereka menyebutnya dengan istilah saduq atau la ba'sabih atau laisa bihi ba's. Ya, maka yang seperti ini derajatnya hasan. Dan hadis yang hasan itu wajib kita pastikan bahwa itu adalah merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun hadis yang tidak sahih yaitu yang termasuk hadis yang lemah, ini pun juga berderajat-derajat. Ada yang lemahnya ringan, ada yang lemahnya berat, bahkan ada yang merupakan palsu. Ya. Nah, hadis yang lemahnya ringan adalah seperti hadis seorang perawi yang disebut oleh Ibnu Hajar dengan perkataan saduq sayyi'ul hafidz. Seorang perawi yang saduq namun buruk hafalannya. Maka dinyatakan lemah oleh para ulama. Kenapa? Karena sisi benar dan sisi salahnya itu seimbang. Iya. Dan kita tidak bisa memastikan apakah itu sabda Rasulullah ya atau bukan. Tidak bisa memastikan apakah itu termasuk kesalahan perawi ataukah termasuk ya sesuatu yang memang perawi itu benar padanya. Dan ini masih menghasilkan keraguan. Sedangkan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meninggalkan sesuatu yang ragu. Rasulullah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang ragu kepada sesuatu yang tidak ragu. Nah. Baik, saya jazakallahu khair atas jawabannya. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk penelpon, dan kita berikan untuk satu penelpon, silakan. Halo. Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di manamu? Dengan Anissa Mulaila. Di mana? Di Permata Hijau. Baik, silakan. Begini Ustaz, saya diberitahu satu hadis tentang qada sholat-sholat yang terlampau. Katanya untuk sholat 4 rakaat pada Jumat ini, yaitu Jumat ya hari ini, dilakukan sesudah sholat fardu. Tata caranya yaitu membaca Fatihah, kemudian ayat kursi 7 kali, kemudian... Sholat apa itu? Sholat untuk mengkodoh sholat-sholat yang telah lampau yang ditinggalkan. Mm-hmm. Ya, katanya tata caranya membaca Fatihah. Kemudian membaca ayat kursi 7 kali. Kemudian membaca surat Al-Kautsar 15 kali. Dan sholat tersebut dikatakan akan dapat membayar 75.000 sholat di masa lampau yang pernah ditinggalkan. Baik. Itu saja. Iya. Oh, iya. Hadis itu tidak ragu lagi akan palsunya, Ibu. Iya. Dan para ulama menyebutkan bahwa di antara tanda hadis palsu adalah ya amalnya sangat ringan tapi pahalnya sangat besar sekali. Bayangkan ya dengan 4 rakaat saja lalu kemudian membaca ya setiap rakaatnya ayat-ayat ini apa surat ini bisa mengqadha 75.000 salat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya padahal ya ini masalah yang berhubungan dengan masalah apakah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja wajib diqadha atau tidak? Ini terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka wajib qadha. Ya, setelah para ulama semua bersepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena ketiduran atau lupa itu wajib qadha. Ini dengan ijma para ulama. Cuma permasalahannya adalah kalau seseorang meninggalkan sholat secara sengaja, ya. Maka sebagian ulama mengatakan wajib qadha. Kenapa? Kata mereka kalau yang berudzur saja wajib qadha, apalagi yang tidak punya udzur. Bagaimana caranya kata mereka? Yaitu ya dia kalau misalnya 20 tahun dia tinggalkan sholat, berarti dia setiap sholat duhur dia berusaha untuk mengqadha sholat-sholat yang telah terdahulu tertinggal. Nanti setiap sholat asar demikian pula demikian. Setelah sholat asar yang wajib kemudian dia bangkit lagi sholat asar, ya demikian setiap hari sampai pas ya impas dengan sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Adapun pendapat yang kedua adalah ya bahwasannya tidak ada kewajiban qadha buat mereka yang sholatnya apa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Dan ini wallahu alam pendapat yang rajih. Kenapa demikian? Pertama, bahwa perintah untuk mengqadha butuh kepada dalil. Dan pada asalnya segala sesuatu itu tidak boleh diqadha kecuali dengan dalil. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apakah wanita haid itu mengqadha salat juga, ya, selain mengqadha puasa, kata Aisyah, kami dahulu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, itu menunjukkan bahwa itu semua menunggu perintah. Dan tidak ada perintah dari Rasulullah SAW bagi mereka yang meninggalkan sholat secara sengaja untuk mengqadha. Adapun yang kedua, perkataan mereka yang mengatakan bahwa wajib qadha, bahwa orang yang lupa saja wajib qadha, apalagi yang enggak lupa, kita katakan kias Anda adalah kias yang sangat berbeda. Bagaimana Anda kiaskan antara orang yang lupa dengan orang yang tidak lupa? Bagaimana Anda kiaskan antara orang yang pingsan dengan orang yang tidak pingsan? Sejelas ini merupakan kiasun ma'al farik, kata para ulama ya, yang merujukkan pendapat yang kedua ini. Kias yang sangat jauh berbeda. Ya, sementara syarat daripada kias adalah ilatnya sama. Dan ternyata ilatnya sangat jauh berbeda. Maka dari itu yang rajih, wallahu'alam, bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tidak ada kewajiban qadha sama sekali. Kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab qadha sudah tidak ada manfaatnya lagi tatkala dia meninggalkan sholat secara sengaja tersebut. Naam. Baik, jazakallahu khair. Dan demikian ibu yang bertanya mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan berikutnya, ada Ibu Yuni di Ciledug. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan mengenai zakat fitrah. Saya pernah mendengar kalau zakat fitrah itu harus dengan bahan makanan pokok. Nah, yang saya tanyakan, boleh nggak diganti dengan uang yang senilai 3,5 liter ya umumnya di sini, Ustadz? Baik. Nah, kemudian ini, Ustadz, dibagikannya itu katanya kepada orang miskin. Nah, yang digolongkan orang miskin itu siapa aja, apa pekerja bangunan atau yang penghasilannya kurang dari ini, itu yang bagaimana, Ustaz? Baik, itu saja. Terus ini cukup ya, Maya, mungkin lagi kita berikan kesempatan bagi yang lain. Oh iya, ya, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terjadi ikhtilaf para ulama. Bolehkah membayar zakat fitrah? Ya, jangan zakat fitr, ya, bukan zakat fitrah. Zakat fitr dengan uang atau tidak? Jumhur ulama ya berpendapat bahwa zakat fitr tidak boleh diberikan dengan uang. Tidak boleh dikeluarkan secara harganya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih hanya ia mewajibkan untuk dikeluarkan yaitu satu sok dari kurma, satu sok dari gandum, ya, yang merupakan makanan-makanan pokok. Sementara di zaman Rasul ada emas dan perak yang merupakan ya sesuatu yang senilai dengan uang. Tapi tatkala emas dan perak ada di zaman Rasulullah, namun Rasulullah tidak memerintahkan untuk memberikan makan tidak memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr dengan emas dan perak, ya, itu menunjukkan bahwa tidak boleh diganti. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh mengeluarkan zakat fitr, ya, dengan harganya. Apa alasannya? Alasan Abu Hanifah adalah karena bahwa tujuan zakat itu adalah limwasatil fuqara, untuk membantu fakir miskin. Ya, barangkali ada fakir miskin yang dari sisi makanan mereka sebetulnya ya tidak terlalu butuh, tapi mereka sangat butuh bantuan uang. Ya. Seperti misalnya ada seorang ibu misalnya sangat butuh bantuan uang untuk mengurus ya anaknya yang sedang sakit, yang dirawat. Ya, atau seorang yang butuh uang untuk pengurusan sesar ya istrinya, sementara ia tidak punya uang sama sekali ataupun kurang. Ya. Nah, tidak mungkin kita kasih dia dengan beras. Ya, sementara tujuan zakat itulah untuk membantu mereka. Ya, sementara Syekhul Islam Taimiyah berkata bahwa pada asalnya tidak boleh. Tidak boleh, ya, kecuali kalau memang keadaannya sangat dibutuhkan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ya, orang yang sangat butuh kepada uang. Ya, seperti orang yang saya sebutkan tadi keadaannya. Dan ini yang rajih, Allahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, dan mengenai takrif daripada orang yang berhak menerima zakat? Ketahuilah para ulama ketika menyebutkan tentang siapa yang berhak ya mengeluarkan zakat fitr, yaitu setiap orang yang mempunyai kelebihan makanan di malam Idul Fitr. Siapa saja yang mempunyai kelebihan makanan di malam Idul Fitr, ya, walaupun dia hanya untuk cukup buat suaminya doang, sementara istri dan anak-anaknya tidak cukup, maka hendaknya ya dia mengeluarkan untuk dia saja. Ya, berarti siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat fitr, yaitu yang di malam itu sama sekali tidak punya makanan, tidak punya kemampuan untuk membeli beras, ya, mengeluarkan zakat fitr. Ya Allah wa'alaikum. Jazakallah khair. Demikian ibu yang bertanya, mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan berikutnya. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Ustaz, untuk pembayaran fidyah yang lebih utama, apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Jazakallah khair. Tidak ada ketentuan. Yang jelas kalau dia setiap puasa tidak puasa langsung membayar fidyah, bagus. Tapi kalau dia mau mengumpulkan misalnya 30 orang, ya, setelah selesai Ramadan dia tidak puasa, kemudian dia kumpulkan 30 orang ya untuk makan di rumahnya, maka itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Nah, kembali kita angkat dari pesan singkat, masih berkaitan dengan fidyah. Ustaz, bagaimana, afwan, berkaitan dengan zakat, bagaimana dengan anak yang masih dalam kandungan? Batasan usia berapa yang diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakatnya? Jazakallahu khair. Rasulullah hanya mewajibkan zakat fitr itu kepada anak kecil dan orang dewasa. Sementara ya janin tidak disebut anak kecil. Maka dari itu ya tidak ada zakat fitr untuk janin. Memang ada riwayat bahwa Utsman bin Affan mengeluarkan zakat untuk janin, namun riwayatnya lemah sekali. Ya karena tidak ada riwayat dan tidak ada dalil yang sahih, maka pada waktu itu tidak ada zakat untuk janin. Nah. Baik, satu lagi kita angkat berkaitan dengan zakat. Ustaz, berkaitan dengan pembayaran zakat apabila seorang anak sudah memiliki kemampuan, bolehkah dia membayarkan zakat untuk kedua orang tuanya? Jazakallahu khair. Apabila anak tersebut ya mempunyai kemampuan dan kemudian dia memberikan uang kepada orang tuanya sebagai bakti dia, maka orang tua itu kemudian mengeluarkan zakat dari hasil uang pembelian anaknya, maka itu tidak apa-apa. Nah. Baik. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis. Kita angkat telepon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Rasulullah dari Pamulang. Dari Pamulang, mohon maaf Pak, suaranya agak terganggu. Mungkin bisa dicari tempat yang lain posisinya. Tidak jelas suaranya. Dengan siapa, diulangi kembali? Halo, dengan hamba Allah dari Pamulang. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah. Ya Ustaz, ini berapa lama ini saya punya beberapa persoalan yang ingin saya tanyakan. Itu yang pertama adalah masalah sholat isya. Begitu banyak di hadis yang saya baca di Bukhari, di mana Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat isya agak malam. Ya, jadi seperti Abu Musa, Aisyah, atau Anas pun mengatakan yang sama. Dan Rasulullah pun mengatakan sholat pada saat ini adalah hanya kita yang sholat. Jadi itu perintah dari Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini saya agak terkejut kalau selama ini banyak yang mengatakan bahwa Siti Aisyah itu adalah ibu dari wanita-wanita muslimah. Tapi kalau kita lihat turunnya surat Al-Fahrim ya, ayat 1-4, di mana Rasulullah itu mengharamkan yang dihalalkan Allah. Jadi menurut saya Rasulullah itu melakukan perbuatan dosa hanya karena untuk menyenangkan istrinya yang dua orang itu, yaitu Aisyah dan Aisyah. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Silakan Ustaz. Berarti ada dua pertanyaan. Naam, Ustaz. Dua pertanyaan. Pertama, bahwa tentang masalah mengakhirkan sholat isya. Naam. Ya, ada riwayat-riwayat yang sahih dalam masalah ini. Bahkan Rasulullah SAW sabda, innaha la waqtuha laula an asyuqa ala ummati. Sesungguhnya inilah waktunya yang paling utama kalau aku tidak takut memberatkan umatku. Ya. Namun menjadi permasalahan adalah apakah dahulu Rasulullah SAW melakukan mengakhirkan sholat isya itu sendirian di rumah ataukah secara berjamaah dengan kaum muslimin? Al-jawab berjamaah. Ya, dengan kaum muslimin. Sekarang menjadi permasalahan adalah ketika di zaman kita tidak ada orang yang mengakhirkan sholat isya. Rata-rata ya, di awal waktu mereka sudah melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Lalu kemudian kita ingin mengakhirkan sholat isya, tapi akibatnya kita sholat sendirian di rumah. Mana yang lebih utama? Kita mengakhirkan sholat isya tapi sendirian di rumah, ataukah kita ikut sholat berjamaah tapi di awal waktu? Nah, di sini terjadi pertentangan. Yang sahih bahwa yang paling utama adalah dia sholat berjamaah kaum muslim dengan kaum muslimin. Ya, kenapa? Kenapa yang pertama bahwa Rasulullah dahulu mengakhirkan sholat isya itu secara berjamaah dengan kaum muslimin. Yang kedua, bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Ya. Maka dari itu, ya wallahu alam, bahwa yang paling utama hendaknya dia sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian ada pun yang kedua tentang masalah ya ayuhan nabiyyu lima tuharyu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan untukmu? Kisahnya adalah pada waktu itu ya adalah Zainab bintu Jahash dikirimi madu. Dan memang Rasulullah orang yang sangat suka kepada madu. Ya. Sehingga setiap hari beliau singgah di rumah Zainab untuk minum madu itu. Akibatnya apa yang terjadi? Cemburulah ya beberapa istri Rasulullah, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Aisyah ya mendatangi istri-istri Nabi yang lain dan disuruh untuk mengatakan bahwa aku mencium bau busuk dari mulutmu ya Rasulullah. Ya, kemudian ketika Rasulullah masuk ke Aisyah, Aisyah mengatakan begitu. Ketika masuk ke yang lainnya, semuanya mengatakan begitu. Maka kemudian Rasulullah sadar. Maka kemudian Rasulullah berkata, kalau begitu aku tidak akan pernah lagi minum ya madunya Zainab. Maka Allah turunkan ayat ini, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Ya. Ini dalil yang dipegang oleh sebagian ulama, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, demikian pula Syekhul Islam Taimiyah, bahwa para nabi jatuh kepada dosa. Namun mereka mereka dilindungi oleh Allah dari terus-menerus berbuat dosa. Ya. Naam, mereka jatuh kepada dosa untuk sebuah hikmah. Ya, hikmah apa itu? Hikmah pensyariatan. Dan hikmah-hikmah yang lainnya hanya Allah yang Maha tahu. Tapi para nabi itu tidak pernah ya terus-menerus tidak di atas kesalahan. Setiap kali mereka berbuat kesalahan, segera Allah tegur. Dan kesalahan yang dilakukan oleh para nabi pun juga ada hikmah-hikmah yang besar di balik itu semuanya. Ya Allah wa'ala. Dan ini juga tidak menjadi celah buat Aisyah, ya? Iya, sama sekali tidak menjadi celah. Nah. Baik, kita angkat kembali pertanyaan dari telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 021-823-6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Pak Syafiq nih, Kampung Melayu. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya Ustaz, itu kunut itu dilakukan sebelum ruku apa sesudah ruku Ustaz? Kunut witir Pak ya? Di mana gitu? Baik. Itu saja ya Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah. Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah SAW apabila mendoakan kecelakaan atau kebaikan pada suatu kaum, beliau kunut setelah ruku. Ya. Dan apabila mendoakan untuk selain itu, maka beliau kunut sebelum ruku. Itu menunjukkan dibedakan antara kunut nazilah yang isinya mendoakan kecelakaan terhadap suatu kaum dan kebaikan terhadap suatu kaum, maka kunut yang nazilah seperti ini tempatnya setelah ruku. Ya. Adapun selain kunut nazilah, maka ya ada dua riwayat. Sebagian mengatakan sebelum ruku dan riwayat ini juga sahih. Ya, di antaranya hadis Abu Hurairah tadi dan demikian pula hadis dari riwayat Nafi', subhanallah, Rafi atau siapa, saya lupa, yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Ya. Maka dari itu untuk kunut witir terutama ada riwayat juga yang menunjukkan bahwa itu dilakukan sebelum ruku. Maka dari itu wallahu'alam, ya, untuk kunut selain nazilah, maka yang lebih baik kita lakukan sebelum ruku berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi. Nah. Baik, jazakallah khair. Kami berikan kesempatan selanjutnya untuk pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat apabila kita dalam menjalani puasa Ramadan kemudian pada malam hari lupa untuk berniat puasa pada besok harinya, apakah puasanya sah atau diulang kembali? Jazakallah khair. Sesuatu yang lupa, maka Allah maafkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa an-nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku kesalahan yang tidak disengaja, lupa dan yang dipaksa. Bila antum lupa, maka itu di luar kemampuan Anda dan puasa Anda tetap sah. Nah. Baik. Kembali kita angkat dari pesan singkat dari Bu Esti. Ustaz, bagaimana kasusnya ketika seorang wanita menyusui di saat haid, apakah dia harus mengqadha dan atau tetap membayar fidyah? Adapun wanita nifas dan wanita haid, maka hukumnya sama, yaitu wajib padanya untuk qadha. Allahu a'lam. Baik. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah saya tidak berpuasa selama 6 hari kemudian meninggal. Apakah saya sebagai anaknya mengqadha puasanya atau cukup membayarkan fidyah untuk bapak saya dari Pak Rus Rut Sadi di Tambun? Yang menjadi fatwa dari para ulama dan para sahabat yang saya ketahui, ini juga fatwa Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya, bahwa cukup membayarkan fidyah saja. Nah. Baik, walaupun pada masa hidupnya ayahnya mampu saja untuk berpuasa. Ketika dia dia tidak berpuasa pasti karena sakit. Baik. Adapun dia mampu kemudian dia tidak berpuasa, berarti itu adalah merupakan puasa yang ditinggalkan secara sengaja. Dan sudah kita sebutkan bahwa puasa yang ditinggalkan secara sengaja itu tidak ada qadha baginya dan qadha pun tidak bermanfaat. Nah. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari Abu Mawan di Cikarang. Tadi dikatakan bahwasanya yang rajih dari pembayaran zakat fitrah adalah dengan makanan. Lalu bagaimana dengan fidyah, Ustaz? Apakah boleh mencukupkan dengan memberikan uang? Jazakallahu khair. Ya akhal Islam, fidyah. Jadi dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan dengan membayar uang. Ya, selalu Allah mengatakan fidyatun tu'amu miskin. Tu'am berupa apa? Makanan. Maka dari itu, ya, fidyah tidak bisa diganti dengan uang. Wajib dengan makanan. Nah. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan baca tentang hadis riwayat At-Tirmidzi di mana disebutkan barang siapa mengimami suatu kaum kemudian ia mengkhususkan doa untuknya, maka ia telah mengkhianati mereka. Mohon penjelasan. Allah Alam, tidak tahu tentang hadis itu, saya lupa. Dahulu memang pernah ingat, tapi apakah hadisnya saya atau dhaif, saya tidak tahu. Nah. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi dari Muhdi di Kalimantan Tengah. Kalau hendak mengundang sesama muslim berbuka puasa di rumah, apakah ada doa tertentu yang dibaca saat tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, ya akhi, ya, mengundang seorang muslim untuk berbuka di rumahnya, maka ini pahala yang besar. Karena Rasulullah memberikan janji siapa yang memberikan buka puasa kepada seorang muslim, maka dia mendapatkan pahala, ya, puasanya serupa. Ini merupakan pahala yang besar. Namun, ya, kita tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan doa-doa khusus buat orang yang memberikan makanan. Adapun orang yang diundang, sangat dianjurkan mendoakan dengan mengatakan Allahumma at'iman atama man at'amana wasqiman saqana. Demikian pula Rasulullah yang mengajarkan athara aftara indakum saimun. Ya. Subhanallah, lupa ya. Doa itu coba untuk merujuk ya kitab-kitab tentang zikir dan doa dalam masalah ini. Nah. Baik, kita angkat kembali dari pendengar dari ada Umu Fitri di Pondok Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak safar dan berangkat dari rumah ba'da zuhur kemungkinan sampai di bandara waktu asar, karena khawatir tempat salat di sana terbatas dan bercampur baur dengan antar ikhwan dan akhwat di musala. Bolehkah anda menjamak salat asar di waktu zuhur? Jazakallah khair. Dalam hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat, ya pergi untuk safar sebelum salat zuhur, maka beliau akhirkan salat zuhur ke waktu asar. Jadi jamak takhir. Tapi beliau kalau mau berangkat setelah zuhur, maka beliau tarik waktu asar di waktu zuhur dan di jamak takdim. Jadi lebih bagusnya, ya ibu tadi atau penanya tadi, ketika dia ingin berangkat sebelum setelah zuhur, lebih baik asarnya ditarik di waktu zuhur dan di jamak, ya di rumah dengan tanpa qasar. Nah, dan ini juga sama dengan keadaan orang yang pergi di hari Jumat. Apakah boleh menjamak antara saat Jumat dengan asar atau mungkin zuhurnya? Terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Apakah salat Jumat bisa dijamak dengan asar atau tidak? Yang rajih Allah alam yang saya contoh kepadanya bahwa ya boleh. Kenapa? Karena salat Jumat pada hakikatnya adalah ganti daripada salat zuhur. Dan kaidah mengatakan bahwa al-badal fi hukmil mubaddal, ya ganti itu sama dengan hukumnya yang diganti. Maka dari itu tidak apa-apa ya menjamak antara Jumat dengan asar. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.